Saat pekatnya malam, kau cumbui anganku, kau selami samudra jiwaku. Lugunya senyummu dan tulusnya sentuhmu membuatku harapkan cinta yang takkan usai. Kau panjati dinding hatiku, kau ratakan keegoanku. Ku sandarkan seluruh hidupku hanya padamu cinta. Oh, karena hanya dirimu lah yang mampu menjagakan cinta, yang sanggup dengarkan bisik lirik di jiwa. Ku ikrarkan dan kau janjikan akan selalu menjaga setia kita berdua selamanya. Jatuh cinta.